Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, masih pembahasan tentang Kitabul Faraid, pembahasan tentang ilmu waris. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, fi mirasi ahlil furud, terkait dengan bagian ahlul furud. Jadi ahlul furud itu adalah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 6. Al-furudu, bagian fardu-fardu tersebut terbagi menjadi 6. Al-mazkuratu fil Qur'an. Yang mana 6 ini semuanya disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu ada an-nisfu atau setengah, ada as-thumunu atau ada ar-rubu atau seperempat, ada as-thumunu seperdelapan, ada as-thulutsani 2/3, ada as-thulus 1/3, dan as-sudus 1/6. Jadi ada 6 ya. 1 an-nisfu, ar-rubu' 1/4, as-tsumun 1/8, as-tsulutsan 2/3, as-tsulus 1/3, as-sudus 1/6, itu bagian yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, atau kita sebut dengan al-furudu as-sittah. Al-furudu as-sittatu. Dan orang yang mendapatkan 6 pembagian ini adalah 10 orang. Suami istri, ya, baik suami ataupun istri, al-abawan, ibu ataupun bapak, al-banat, anak-anak perempuan, tentunya anak perempuan dari si mayit, wa banatul ibn, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, bagi si mayit itu cucu, wal akhawat, saudara-saudara perempuan, al jad, kakek, wal jaddat, nenek, wal ikhwah, saudara, wal akhawat minal saudari-saudari seibu. Sekarang beliau Ibnu Naqib rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita secara lebih terperinci kondisi-kondisi 10 orang yang barusan kita sebutkan. Adapun yang pertama adalah az-zauju atau suami. Suami ini kata beliau memiliki beberapa kondisi. Falahun nisfu, dia mendapatkan setengah ma'a adami waladin, ketika tidak ada anak. Jadi kalau suami berarti istrinya yang meninggal dan tidak ada anak, maka dalam kondisi tidak ada anak awwaladi bani, atau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anaknya anak, ya tidak ada anaknya anak laki-laki, maka dalam kondisi itu dia dapat 1/2. Jadi ada seorang suami, istrinya meninggal, istrinya tidak punya anak, ya mereka tidak punya anak, baik dari suami tersebut atau dari suami sebelumnya tidak ada anak, dan tidak ada juga anaknya anak, ya tidak ada juga anaknya anak laki-laki, tidak ada anaknya anak laki-laki, ya walaupun itu perempuan misalnya, kalau perempuan anak laki-laki punya anak perempuan, itu nanti bisa mendapatkan 1/2, kan begitu, ya. Maka dalam kondisi ini az-zawj atau suami mendapatkan an-nisfu ma'a adami waladin aw walad ibni warithin, ya tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anaknya anak. Walahur rubu, dan kadang suami itu mendapatkan 1/4 ma'al walad, kalau ada anak. Jadi seorang suami istrinya meninggal dan mereka punya anak, atau mungkin dari anak pernikahan sebelumnya misalnya, ya, atau waladu al-ibn, ya, adanya anak dari anak laki-laki, adanya anak dari anak laki-laki. Jadi suami itu, para pemirsa Niaga TV, ya singkatnya dia dapat 1/2 kalau tidak ada anak atau anaknya anak, dan mendapatkan 1/4, berarti berkurang ya dari yang 1/2 menjadi 1/4 ketika ada anak atau ada anaknya anak. Adapun yang kedua, kata beliau, az-zawjah. Az-zawjatu, istri. Kalau suaminya meninggal, dapat berapa dia? Falaha rubu'u, dia mendapatkan 1/4. Kapan dia mendapatkan 1/4? Ma'a adamil waladi aw waladi bini warifin, ketika tidak adanya anak, baik anak pernikahan mereka atau anak suami dari pernikahan sebelumnya, dan tidak ada juga anaknya anak. Ya, maka dalam kondisi ini az-zawjah atau istri mendapatkan ar-rubu, 1/4. Walaha thumunu, dan dia mendapatkan 1/8 ma'al walad, dengan adanya anak, aw waladil ibn, atau adanya anak dari anak laki-laki. Walizawjataini wasthalas wal arba ma lil wahidati minar rubu wasthumun. Lalu bagaimana kalau seseorang itu istrinya banyak, lebih dari 1? Misalnya istrinya 2, atau istrinya 3, atau istrinya 4 maksimal. Bagaimana itu pembagian warisnya? Tetap mereka mendapatkan 1/4 atau 1/8. 1/4 kalau suami mereka atau suami mereka tidak memiliki anak, dan 1/8 jika memiliki anak. Nah, itu kita sudah tahu, berarti 2, suami istri. Suami kadang dapat 1/2, kadang dapat 1/4. 1/2 kalau tidak ada anak, 1/4 kalau ada anak atau ada anaknya anak. waladubnin, adanya anak dari anak laki-laki. Istri dapatnya seperempat kalau tidak ada anak, seperdelapan kalau ada anaknya, ada anak atau anaknya anak laki-laki. Yang ketiga, al-ab, al-abu, yaitu bapak. Jadi bapaknya si mayit, si mayit meninggal, dia punya bapak, ya, bapak. Bapak itu kata beliau, falahus sudusu ma'al ibni wabnil ibn. Bapak itu mendapatkan sudus seperenam ma'al ibn ketika ada anak. Jadi ada seseorang laki-laki meninggal, dia punya anak dan dia pun punya bapak. Jadi orang yang meninggal ini punya anak ke bawah, farak, farak cabang, dan dia memiliki ayah aslun, memiliki asal. Maka bapaknya itu mendapatkan sudus. Apa itu sudus? Seperenam, satu per enam. Fa in lam yakun ma'ahu ibnun wala ibnu bnin. Tetapi kalau tidak ada anak dan tidak ada pula anak dari anak laki-laki, fahuwa asabah, maka dalam kondisi ini ayah si mayit itu menjadi asabah, yaitu yang mengambil sisa. Jadi ayah kedudukannya, kalau anaknya meninggal dan si anaknya itu punya anak, maka ayah hanya dapat seperenam. Atau si anak itu memiliki cucu, anaknya anak laki-laki, maka dia pun dapat seperenam. Tetapi kalau tidak ada, ya kalau yang meninggal tidak meninggalkan anak atau tidak meninggalkan anak dari anak laki-laki, maka dia menjadi asabah. Asabah artinya orang yang mengambil sisa. Kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan kata beliau. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan tambahan, wa in kana ma'ahu banatun aw bana banatu bnin kana lahu sudus fardhon wa mazada an ashabil furud ta'siban. Walaupun bersama si bapak itu ada anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dia tetap dapat seperenam sebagai bagian dari fardhon karena dia ashabul furud. Dan kalau masih ada kelebihan, si bapak pun mengambil sisa tersebut sebagai asabah. Ya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil terkait dengan suami. Kenapa suami mendapatkan setengah kalau sendiri, seperempat kalau ada anak? Yaitu berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 12. Ya walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian setengah dari peninggalan istri kalian jika mereka tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakn. Tetapi kalau istri kalian itu memiliki anak, ya baik anak pernikahan dengan kalian, hasil pernikahan dengan kalian atau dengan pernikahan sebelumnya, ya maka dalam kondisi ini falakumur rubu'u mimma tarakn. Bagi kalian seperempat dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. Ya. Adapun terkait dengan bagian istri, di ayat yang sama Allah berfirman, walahunna rubu'u mimma taraktum. Dan bagi istri kalian itu seperempat dari harta yang kalian tinggalkan. In lam yakul lakum walad. Kalau kalian wahai suami tidak memiliki anak, baik dari istri tersebut atau dari istri yang lain. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Tetapi kalau kalian wahai suami yang meninggal memiliki anak, ya baik dari istrinya yang saat itu ada atau dari istri sebelumnya, falahunna thumun, maka mereka mendapatkan seperdelapan mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Berarti kita sudah tahu tiga. Satu adalah az-zawj, yang kedua az-zawjah, yang ketiga al-ab. Zawj ada dua kondisi, jangan lupa para pemirsa Niaga TV, kadang mereka dapat setengah kalau tidak ada anak, kadang mereka dapat seperempat kalau ada anak. Perempuan, kadang mereka dapat, perempuan di sini artinya istri, kadang dapat seperempat kalau ada, kalau tidak ada anak, dan seperdelapan kalau ada anak. Adapun bapak, bapak itu dapat sudus seperenam, dan bisa menjadi kalau tidak ada anak jadi asobah, kalau tidak ada anak sama sekali jadi asobah. Kalau ada anak perempuan, dia dapat seperenam, dan dia juga bisa dapat sisa kalau masih ada sisa nanti setelah dibagikan kepada yang kita sebut tadi dengan istilah ashabul furud. Kita memasuki yang keempat, yaitu al-um. Kita sudah bahas pembagian suami, istri juga sudah, bapak juga sudah, sekarang al-um atau ibu. Al-ummu falaha ats-tsuluts, dia mendapatkan sepertiga. In lam yakun ma'aha waladun wala waladu benin, apabila dia tidak memiliki atau tidak ada bersamanya anak atau anak dari anak laki-laki. Jadi si ibu sendiri tidak ada. Jadi si ibu, ya namanya ibu, ya punya anak. Anaknya meninggal. Anak yang meninggal ini punya harta, dan ternyata dia tidak punya anak, dan tidak punya anak dari anak laki-laki alias cucu. Ya, maka dalam kondisi ini falahas tulus, dia mendapatkan satu per tiga. Zakaron kana au unsan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, artinya tidak ada anak, baik laki-laki ataupun anak perempuan. Walasnani minal ikhwah wal akhawat, dan dalam kondisi tidak ada dua orang minal ikhwah, dari saudara laki-laki si mayit atau dari saudara perempuannya. Jadi si mayit ya tidak memiliki saudara laki-laki dan juga saudara perempuan. Baik saudara itu adalah asyqa, kandung, sebapak seibu, ataupun saudara sebapak saja atau saudara seibu saja. Walam takun fi mas'alatin fi mas'alati zaujin wa abawain, dan bukan di dalam permasalahan suami dan ayah ibu. Jadi ada kasus unik, suami ayah ibu. Jadi ahli warisnya suami ayah ibu. Jadi seseorang meninggal, wanita yang meninggal ini dia meninggalkan seorang suami dan meninggalkan dua orang tua, ayah dan ibu. Atau seorang suami meninggal, dia meninggalkan zaujah, yaitu istri, dan meninggalkan orang tuanya, orang tua si apa, si suami, yaitu ayah dan ibu. Karena dalam kasus ini nanti kita kenal dengan masalah apa, qurawain atau umaratain, ya. Ini kasus yang unik sebagaimana akan beliau sampaikan. Fa in kana ma'aha waladun, apabila bersamaan dengan si ibu, ibu ya ibu si mayit, ada anak atau ada anaknya anak, atau ada dua orang dari ikhwah wal akhawat, dari saudara laki-laki ataupun perempuan, falaha as-sudusu, maka dia menjadi mendapatkan seperenam. Jadi seorang ibu ya, dia bisa mendapatkan sepertiga atau dia mendapatkan seperenam. Kapan dia mendapatkan sepertiga? Kalau tidak ada anak, tidak ada juga anaknya anak, ya, tidak ada saudara, ya, tidak ada dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik saudara kandung ataupun saudara sebapa ataupun saudara seibu, ya. Lalu bagaimana kalau ahli warisnya misalnya adalah zaujun wa abawain? Fi mas'alati zaujin wa abawaini. Ini yang tadi kita sebut dengan masalah gorowain atau umaratain. Ya, jadi ada suami, jadi ada istri meninggal, ahli warisnya suami, ayah, ibu. Ayah si mayit. Atau dibalik, yang meninggal suami, ahli warisnya adalah istri dan ayah ibu. Ayah ibu si mayit. Bagaimana cara perhitungannya dikatakan di sini? Falaha, maka dalam kondisi ini, kita ambil kasus pertama, seorang istri meninggal. Seorang istri meninggal. Ahli warisnya adalah suami, lalu ibu, lalu bapak. Dalam kondisi ini, si ibu, yaitu si al-um dalam bahasa Arab, itu mengambil thuluts ma baqiya, sepertiga dari yang tersisa. Ba'dal fardi zauj awiz zaujah. Setelah diberikan kepada istri suami. Coba pemirsa Niaga TV. Ini ada seorang istri meninggal. Seorang wanita, ya, istri meninggal. Berarti kalau istri meninggal, dia meninggalkan suami. Suaminya masih hidup. Istri meninggal, suami masih hidup. Berapa bagian suami? Tadi sudah kita bahas. Kalau istri tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Baik, dapat setengah. Lalu bagaimana dengan si ibu? Ibu. Si ibu harusnya dapat sepertiga. Karena tidak ada anak, tidak ada anaknya anak. Ya, tidak ada saudara dan lain sebagainya. Dia harusnya dapat sepertiga. Lalu bagaimana dengan si bapak? Dapat asobah. Baik, berarti suami dapat setengah. Ibu dapat sepertiga, lalu ayah dapat sisa. Setengah sama sepertiga. Berapa yang bisa dibagi 1/2 dan dibagi 1/3? Maka kita ambil bilangannya, namanya aslul masalahnya 6. 6 dibagi 2, 3. Berarti suami mendapatkan bagian 3. Ibu sepertiga, berarti 6 dibagi 3, 2. Berarti suami dapat 3 bagian, ibu dapat 2 bagian. Ayah si mayit dapat sisa. Berarti kalau suami sudah ambil 3 dari 6, ibu ngambil 2 dari 6, berarti sudah 5. Ayah cuma dapat 1. Ayah cuma dapat 1. Ini yang kita sebut dengan masalah gorowain. Maka dalam kondisi ini, ibu tidak mengambil sepertiga dari aslul mas'alah, dari pembaginya, tetapi mengambil sepertiga dari sisa. Jadi kalau kita bayangkan, tadi suami dapat 1/2, karena tidak ada anak, tidak ada juga anaknya anak laki-laki. Lalu ibu dapat sepertiga. Dalam kasus ini diistilahkan sepertiga dari sisa. Artinya kalau pembaginya ada 6, suami itu dapatnya 1/2, berarti 6 dibagi 2, 3. Berarti sisanya, kalau 6 sudah diambil 3 oleh suami, sisanya kan masih 3. Nah, ibu dapat sepertiga dari sisa. Sepertiga dari 3 ya 1. 1, ya. Berarti suami dapat 3, ibu dapat 1 bagian, sisanya berapa? Sisanya nanti untuk ayah semua. Sisanya karena sudah diambil tiga itu oleh suami, suami si mayit, sudah diambil satu bagian yaitu sepertiga dari sisa oleh si ibu, ibu si mayit, berarti sudah empat. Sedangkan pembaginya ada enam, masih sisa dua, itu dikasih ke ayah. Berarti kalau pembagiannya suami dapat tiga bagian, ibu dapat satu, sedangkan ayahnya si mayit dapat dua. Tiga tambah satu, empat. Empat tambah dua, enam. Begitupun kalau seandainya yang meninggalnya adalah suami. Yang meninggalnya adalah siapa? Suami. Suami meninggal, ahli warisnya cuma ada istri dan kedua orang tuanya. Istri dan kedua orang tuanya. Istri tadi sudah kita bahas. Kalau dia sendiri ya tidak ada anak, ya, dia menikah dengan seorang laki-laki dan si laki-laki ini tidak punya anak, baik anak dalam pernikahan bersama dia atau dengan pernikahan sebelumnya tidak ada anak sama sekali. Maka si istri dapatnya 1/4. Begitu. 1/4. Si ibu dapat 1/3, ya, sama dengan kasus sebelumnya. Ayah, ayah si mayit dapatnya sisa. Bagaimana cara membaginya? Ada 1/4, ada 1/3. Berapa yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Bilangan yang paling dekat adalah 12. 12, 4 dan 3. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Maka si istri dapat 3. Ya. Dapat 3. 12 dibagi 4 3 kan? Lalu si ibu dapat 1/3 dari sisa. Ya, karena asal masalahnya adalah 12 dan sudah diambil 3, maka sisanya 9. 9 sepertiganya adalah 3, maka si ibu dapat 3. Ya, berarti 3 tambah 3 sudah 6, sisanya 6. Itu untuk ayah. Itu sisanya untuk ayah. Berarti istri dapat 3 bagian, ibu dapat 3 bagian, sedangkan ayah dalam kasus ini adalah mendapatkan 6 bagian. Ini kita sebut dengan permasalahan al-gharibataini atau kadang juga disebut al-gharawain, ya, atau disebut juga umaraitain, ya. Jadi ini kasus yang khusus, ya. Baik, berarti kita sudah membahas 4 orang. Kita sudah bahas tentang suami yang kadang dapat 1/4, kadang dapat setengah, kadang dapat 1/4. Kita juga sudah bahas tentang istri yang kadang dapat 1/4, kadang dapat 1/8. Kita juga sudah dapat pembahasan tentang bapak yang kadang dapat 1/6 dan kadang dapat sisa dan kadang dapat 1/6 plus sisa. Kita pun sudah bahas ibu yang kadang dapat 1/3 dan kadang mendapatkan 1/6. Dan di dalam kasus Al-Gharawain, dia mendapatkan 1/3 dari sisa. Jadi masih ada 6, ya. 6 orang lagi yang akan kita bahas. Ini baru kita bahas 4. Suami, istri, ayah, ibu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

dan itu ada 10 ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Ada suami istri, ada orang tua, ada anak perempuan, ada anak perempuan dari anak laki-laki, ada saudari perempuan, ada kakek, ada nenek, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, seibu dan lain sebagainya. Ada pertanyaan masuk, jika kita menghutangi si A dan hutangnya belum dibayar, lalu suatu waktu kita berkunjung ke rumahnya si A dan si A ini memberikan kita jamuan makanan dan minuman, apakah ini termasuk riba? Ya menurut saya tidak, yang namanya bertamu, baik yang datang ke rumah saya itu adalah orang yang punya piutang dari saya misalnya atau bukan, ya saya harus memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Tamu ya dimuliakan, baik ada kaitan dengan hutang piutang ataupun tidak ada. Kalau sekedar diberikan jamuan makanan dan minuman, menurut saya itu bukan riba ya. Kecuali ada hadiah-hadiah yang tidak biasa misalnya kan. Kalau sekedar jamuan makan, jamuan minum ya satu hal yang normal. Ya apalagi seorang yang paham tentang besarnya hak seorang tamu ya, maka dia akan menjamu tamunya dengan sebaik-baiknya. Allah alam bisa. Apakah sebagai anak jika mengutarakan pendapat ketika mengobrol atau diskusi dengan orang tua termasuk perbuatan tidak baik? Ya biasa saja, orang anak itu ya memberi pendapat. Nanti orang tua yang memutuskan, kalau memang mereka adalah anak-anak ya belum balig, belum dewasa ya, mereka memberikan masukan kepada orang tuanya. Boleh jadi perkataan anak itu lebih benar ya dalam beberapa kasus dibandingkan pendapat orang tuanya, bisa jadi. Ya bisa jadi orang tuanya, dan memang orang tua yang baik seperti itu menurut saya. Membuka pintu diskusi, mendengar pendapat dari anak-anaknya, masukan, koreksi kalau memang ada yang harus dikoreksi. Dan orang tua tidak maksum ya, tidak terlepas dari kesalahan, dan anak juga tidak harus salah. Jadi orang tua bukanlah seseorang yang sosok yang pasti benar, dan anak bukan sosok yang pasti salah. Maka saya rasa hal yang sangat positif ketika orang tua menghidupkan diskusi di dalam keluarganya, sehingga si anak itu terbuka pikirannya, dia terbiasa menyampaikan pendapat, tentunya selama mengikuti adab-adab atau aturan-aturan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau anak perempuan meninggal dahulu daripada bapaknya? Dia bapak punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan meninggal duluan. Dia anak perempuan itu mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Apakah kalau ayahnya meninggal masih dapat bagian dari harta ayahnya yang masih ada anak laki-lakinya itu? Jadi ada seorang ayah ya memiliki dua orang anak, satu perempuan dan satu adalah anak laki-laki. Ya, kalau seandainya nanti si ayah itu meninggal, apakah anak perempuan yang sudah meninggal sebelumnya dan memiliki anak ya, meninggalkan anak berarti cucu dari si laki-laki itu, apakah dia mendapatkan warisan ataukah tidak ya? Wallahu a'lam bissawab ya, dalam kasus ini ya Allah alam bisawab ya, yang saya pahami yang mendapatkan warisan jelas adalah anak laki-laki itu sudah pasti. Tinggal kita lihat nanti apakah ada ahli waris yang lain. Kalau memang ibunya masih ada, maka ibunya adalah mendapatkan 1/6 karena ada anak laki-laki, ibunya, mohon maaf ya, saya salah. Kalau yang meninggal adalah ayah, lalu ya meninggalkan istri, itu kita sebut dengan istilahnya adalah istri, ya istri dapat 1/6 karena ada anak. Lalu lihat ke atas, masih ada tidak ayahnya, ibunya? Kalau tidak ada, kita lihat ke bawah, ada satu orang anak laki-laki mengambil sisa, atau kita sebut dengan apa namanya, asobah. Ya, dia mengambil sisa, mengambil semuanya. Ya, lalu bagaimana dengan anak-anak perempuan tersebut yang ibu mereka sudah meninggal? Itu dalam Islam disebut zawul arham. Ya, itu disebut dengan apa? Zawul arham. Ya, mereka tidak mendapatkan warisan, tetapi hendaknya mereka diberikan sebagai bentuk ihsan. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan awal, bahwa orang yang mendapatkan waris itu ada pihak laki-laki, ada pihak perempuan, ada juga yang disebut dengan zawul arham. Zawul arham yang pertama itu adalah auladul banat. Nah, itu yang barusan ditanya, yaitu anak-anak dari anak perempuan. Ya, mereka tidak mendapatkan warisan bi tariqil asalah, ya, dengan jalan asalah, yaitu dengan asalnya mereka tidak dapatkan, tetapi hendaknya mereka apa namanya mendapatkan bagian sesuai dengan kerelaan ashabul furud atau kerelaan asobah, yaitu paman mereka, hendaknya diberikan anak yatim itu misalnya. Tetapi Quran tidak menyebutkan bagian mereka, ya. Allahu a'lam bishawab. Dijelaskan apabila istri meninggal tidak mempunyai keturunan, maka suami mendapatkan setengah dari harta. Bagaimana harta tersebut milik istri? Karena selama perkawinan suami tidak bekerja menafkahi istrinya. Misalnya rumah yang membeli istri. Bila istri meninggal, apakah suami tetap mendapatkan setengah dari rumah tersebut? Betul, ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya harta suami ya adalah milik suami, walaupun dia ada kewajiban yang harus dia tunaikan terkait dengan istri dan anak-anaknya. Adapun harta istri yaitu milik istri, dan dia tidak memiliki kewajiban apapun atas suaminya. Ya, oleh karenanya hukum asalnya ya dipisah, ibu. Kalau istri misalnya punya warisan jumlahnya besar, ya itu atas nama dia semua. Kalau dia wafat, maka suaminya ada dan dia punya anak, suaminya dapat 1/4 dari peninggalan istrinya. Anak-anaknya nanti tergantung, kalau laki-laki mengambil sisa, kalau ada laki-laki perempuan juga mengambil sisa dengan rincian laki-laki 2 kali perempuan. Kalau anak perempuan 1 orang, dapatnya 1/2. Kalau anak perempuan 2 orang, maka 2/3. Kalau perempuannya cuma 1 dan 1 lagi adalah anak perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan itu dapat 1/2, anak perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6, di istilahnya takmilatan lithuluthain, penyempurna dari 2/3. Itu ada rinciannya, ya. Yang pasti suami dapat 1/2 ya memang dari harta milik istri. Ya, dari harta milik istri, bukan dari harta milik bersama. Allah alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menjual makanan kemasan, namun kadang ukuran dan takarannya tidak pas, karena kita mengemasnya banyak, dan kalau ditimbang dengan detail cukup repot. Bagaimana? Ya, pakai takaran saja. Ya, pakai takaran seperti takaran gelas seperti itu. Ditimbang dulu, misalnya, apalagi kita mau cantumkan beratnya, ya kita timbang dulu, setelah itu takaran itu yang dijadikan ukuran. Timbang, misalnya beratnya 200 gram, kita masukkan makanan itu ke dalam takaran, maka setelah itu takaran itu yang dijadikan sebagai apa, ukuran. Itu apa namanya, itu bisa menjadi solusi. Allah alam bisa. Saya pernah melihat video bahwa salat tahajud bisa dilakukan tanpa tidur terlebih dahulu. Apakah itu benar? Betul ya, salat tahajud itu sebagian ulama berpendapat harus tidur ya. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat ya selama itu dilakukan setelah isya sampai sebelum subuh itu disebut qiyamul lail atau disebut juga salat malam, salat tahajud dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Bagaimana hukum membeli buah-buahan yang masih di pohon? Karena di tempat kami masih banyak jual beli dengan dihitung per pohon. Itu ada dua kondisi, sudah pernah kita bahas. Kalau dibeli dalam kondisi masih mentah, yang ada kemungkinan masih mentah, itu tidak boleh. Ya, Rasulullah SAW naha an bai al-thimar ya hatta yabdua solahuha. Nabi melarang jual beli buah sampai terlihat buah itu akan matang. Tetapi kalau masih mentah, yang akan orang bilang masih pentil, masih kecil, ada kemungkinan rontok dan lain sebagainya, itu tidak boleh dijual. Kecuali dibeli dengan pohon-pohonnya sekalian, dengan tanah-tanahnya sekalian. Itu namanya bisyartil qata, itu mungkin. Tapi kalau hanya dibeli buahnya saja tidak boleh sampai nanti terlihat akan matang. Terlihat akan matang itu beda-beda. Ada dengan yang menjadi agak lembek, ada yang malah menjadi keras, ada yang warnanya menjadi hijau tua, ada yang menjadi menguning, beda-beda. Setiap buah berbeda standar menjelang matangnya. Kalau belum matang masih jauh, itu tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.